Oke, bersama Amanda, langsung gak usah pakai lama. Sip, sip. Saras 008, sak, adia, go! Di saat aku melihatmu, di saat aku mengenalmu, dan kini ku tahu namamu, ternyata Suwon Munaro Bang Oji datang. Joget rek joget tapi dah yo. Di saat aku melihatmu, di saat aku mengenalmu, dan kini ku tahu namamu, ternyata namamu Munaro. Yo sebut Munaro Bang Oji. Joget tetap boleh, tapi dapat tolong dibantu ya. Hey, hey. Yo, di saat aku melihatmu, hey, di saat dan kini ku tahu namamu. Tepuknya dulu dong buat Amanda. Oke.